بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله dari apa yang kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya seputar adabul suhbah pada bab suhbatullahi azza wa jal yang memiliki beberapa kewajiban-kewajiban dan konsekuensi-konsekuensinya. Di antara yang disebutkan dari kewajiban-kewajiban dan konsekuensi seorang muslim terkait hak Allah Azza wa Jalla adalah ittiba'u awamirihi, mengikuti perintahnya dan meninggalkan larangannya. Wadawamu zikrihi, demikian pula senantiasa berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla, mempelajari kitab sucinya, muraqabati asraril abdi ay yakhtalija fiha ma la yardahu maulah, demikian pula seorang hamba senantiasa merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla hingga ia berupaya untuk tidak menampakkan pada dirinya satu ucapan perbuatan yang tidak diridhai oleh maulanya. Demikian pula termasuk dari suhbatullah adalah ar-ridha biqada'ih, ridha dengan qada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Bahkan ini termasuk dari konsekuensi al-iman, karena di antara dari lawazimul iman yang Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadisnya tentang arkanuha atau arkanuhu, rukun-rukunnya, di antaranya adalah al-iman bil qadari khairihi wa syarrih, mengimani takdir Allah Azza wa Jalla baik yang baiknya atau yang buruknya. Demikian pula as-sabri ala bala'ih, bersabar dari bala yang Allah Azza wa Jalla timpakan kepadanya. Ini juga termasuk dari kewajiban, kelaziman, konsekuensi seorang ia menjalankan hak Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Demikian pula yang terakhir yang disebutkan oleh Mu'allif rahimahullah adalah ar-rahmah wa syafaqati ala khalqih. Seorang memiliki sifat rahmah, penyayang, as-syafaqah, kelembutan, kasih sayang kepada makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, mencakup manusianya, demikian pula bahkan jinnya, dan mencakup hewan-hewannya. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam melarang seorang muslim untuk beristinja dengan menggunakan tulang. Demikian pula kotoran-kotoran yang sudah mengering. Disebutkan dalam salah satu riwayat, ini adalah merupakan makanan dari bangsa al-jin. Ini termasuk dari sifatul rahmah wa syafaqah ala khalqillahi subhanahu wa ta'ala. Bahkan kepada para hewan. Di dalam sahih al-Imam Muslim rahimahullah, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya ada seorang wanita yang diazab oleh Allah Azza wa Jalla disebabkan karena hirrah, seekor kucing. Aw saqadha, yang ia mengikatnya, mengurungnya, sehingga kucing ini tidak bisa mencari makan dan minuman yang ada di sekelilingnya. Sehingga wanita ini pun mendapatkan azab dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan karena perbuatannya. Asy-syafaqah war-rahmah, ala khalqillah subhanahu wa ta'ala, ini termasuk dari bentuk ihsan, termasuk dari kelaziman al-ihsan. Karena dalam bab al-ihsan ini seperti yang disebutkan pentafsirannya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bisa berbentuk al-ihsan ila Allah. Seorang hamba ia melakukan ihsan kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin dengan menjalankan konsekuensi dari rukunnya, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan bisa pula al-ihsan di sini maksudnya adalah al-ihsan ila al-makhluq, berbuat ihsan kepada makhluk, mencakup manusianya dan semua makhluk-makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Sekarang kita masuk ke adab yang berikutnya, yaitu suhbatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Suhbatun nabi sallallahu alaihi wasallam, kelaziman konsekuensi dari adab seorang muslim yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sahabatnya, sebagai seorang yang ia cintai, demikian pula berikan loyalnya kepadanya sebagai rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan konsekuensi-konsekuensinya oleh al-imam Abu al-Barakat al-Ghazi rahimahullah, ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam bittiba'i sunnatihi. Adapun suhbatun nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara dari kelaziman konsekuensinya adalah mengikuti sunnahnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengikuti petunjuk nabi alaihi salatu wassalam dalam semua apa saja yang berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terdapat anjuran agar seorang senantiasa mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Mencakup dalam bab akidah, demikian pula dalam bab ibadah. Nabi alaihi salatu wassalam tatkala menjalankan salat, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Artinya dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan seorang muslim untuk mencontoh salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar tidaklah ia menjalankan ibadah sholat tersebut melainkan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam bab al-haji, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan lafaz yang mirip dengan hadis tersebut, khudhu anni manasikakum, ambillah kalian dari saya manasik-manasik haji kalian. Sehingga seorang tatkala menjalankan manasik haji atau umrah, wajib baginya untuk mengikuti manasiknya Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan dalam semua praktek ibadah apapun bentuknya, wajib bagi seorang untuk meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh untuk kemudian menjalankan satu ibadah yang menurut persangkaannya itu adalah sesuatu yang baik, dalam keadaan ternyata pada hakikatnya menyelisihi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat adanya tiga orang yang ia mendatangi salah satu dari istri Nabi alaihi salatu wassalam, menanyakan kepada istri tersebut, istri beliau tersebut, tentang seperti apa ibadahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala mereka pun dikhabarkan tentang seperti apa ibadah Rasul, ka'annahum yataqalunaha, seakan-akan mereka itu menganggap kecil ibadahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian mereka pun mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seperti mereka. beliau telah mendapatkan jaminan ampunan dan surga dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hingga falhasil akhirnya mereka pun ingin untuk melebihkan dan mengunggulkan ibadah mereka di atas ibadah Nabi, ibadahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Satu orang di antara mereka berkeinginan untuk asum wala uftir, berpuasa terus menerus dan tidak akan berbuka. Satunya lagi bertekad untuk aqumu wala arqud, untuk berniatan agar senantiasa menghidupkan malam harinya menjalankan qiyamul lail dan tidak akan tidur. Ada pun yang satunya berkeinginan untuk kemudian beribadah terus menerus dan meninggalkan nikah. Ketika berita ini sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam, maka marahlah Rasul kepada ketiganya. Kemudian disebutkan tentang amalan-amalan Nabi alaihi salatu wasallam, ana usolli wa anam wa asum wa arqud wa atazawajun nisa, saya salat dan juga tidur, saya puasa dan juga berbuka, dan saya menikahi para wanita. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam menyebutkan pada akhir hadis tersebut, man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnahku ini maka dia bukan termasuk dari golonganku, bukan termasuk dari golongan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa tarki mukhalafatihi fi ma daqa wa jalla, dan demikian pula meninggalkan untuk menyelisihi sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, perintah beliau dalam perkara yang kecil ataukah yang besar, dalam perkara yang ringan ataukah yang besar. Wajib bagi seorang untuk senantiasa mengikuti bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Mungkin kita pernah mendengarkan adanya satu hadis yang pada hadis tersebut Nabi alaihi salatu wasallam menegur seseorang untuk kemudian ia makan dengan tangan kanannya, karena Rasul melihat dia makan dengan tangan kirinya. Maka lelaki ini pun mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam setelah beliau menegurnya dan menyatakan kul bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Ia mengatakan mastata'tu, saya tidak mampu. Disebutkan oleh seorang perawi yang meriwayatkan hadis ini, ma mana'ahu illa kibir, tidaklah yang menghalangi dia untuk makan dengan tangan kanannya kecuali sombong, angkuh, tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau untuk kemudian mentaati nasihat, arahan. Ya, sombong. Namanya sombong disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah batarul haqqi wa ghamtun nas, seorang menolak kebenaran dan ia merendahkan manusia. Itu hakikat dari al-kibir. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dua kriteria al-kibir. Yang pertama adalah batarul haqq, menolak kebenaran. Ini yang paling parahnya. Yang paling parahnya dan dosanya tentu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ghamtun nas, merendahkan manusia. Seperti seorang yang kuat ia merendahkan yang lemahnya, ia sombong di hadapan yang lemah. Atau seperti seorang yang pintar ia merendahkan seorang yang jahil, bahkan mengolok-ngoloknya. Atau seperti seorang yang kaya dia merendahkan yang miskin, bahkan menghinakannya, merendahkannya. Ini termasuk dari al-kibir. Namun kesombongan yang lebih parah akibatnya adalah yang pertama, batarul haq. Dan kesombongan yang pertama inilah yang dimiliki oleh orang tersebut. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan kepadanya, kul bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Ia sombong dan mengatakan mastata'tu, saya tidak mampu. Kemudian periwayat ini menyebutkan fama rafa'aha ila fihi, maka laki-laki ini pun setelahnya tidak mampu lagi untuk mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Allah Azza wa Jalla lumpuhkan tangan tersebut disebabkan karena ia mencela dan menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahimakum Allah taala. dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara mengikuti sunnahnya, meninggalkan semua perkara-perkara yang menyelisih beliau sallallahu alaihi wasallam adalah satu kewajiban. Satu kewajiban. Karena pada hakikatnya tatkala seseorang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang diikuti pada hakikatnya adalah Allah azza wa jalla, Rabbul alamin. Karena apa yang berasal dari Rasul adalah merupakan wahyu dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Allah azza wa jalla menyebutkan dalam ayatnya, wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Seorang yang mentaati Rasul pada hakikatnya dia telah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah perintahkan agar seorang muslim untuk kemudian dia mentaati Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti firman-Nya, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahuh." Apa yang dibawa oleh Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Sesungguhnya seluruh umatku ini mereka akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada Rasul, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah yang enggan itu wahai Rasul, yang enggan masuk ke dalam al-jannah? Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Orang yang mentaatiku dia akan masuk ke dalam al-jannah, dan orang yang enggan untuk mentaatiku atau orang yang bermaksiat kepada aku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa man 'asani faqad aba. Pada hakikatnya ia enggan untuk masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Dan pada hakikatnya seorang mentaati Rasul menjadikan petunjuk beliau sebagai petunjuknya, menjadikan arahan beliau sebagai arahannya, nasihat beliau dia amalkan, demikian pula mengikuti sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Ini pada hakikatnya perwujudan kebenaran kecintaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam surat Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakanlah jika kalian mengaku benar-benar mencintai Allah azza wa jalla, "Fattabi'uni," maka ikutilah aku. Rasul diperintahkan untuk mengatakan kepada mereka, orang-orang yang mengaku bahwasanya mereka mencintai Allah azza wa jalla, namun secara nyata ternyata berseberangan dengan perintah Nabi alaihi salatu wasalam. Rasul Allah perintahkan untuk mengatakan kepada mereka untuk mengikuti beliau alaihi salatu wasalam. Dengan seorang mengikuti Rasul maka akan menyebabkan turunnya kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhibbukumullah. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang dicintai oleh Allah azza wa jalla adalah mereka orang-orang yang mentaati Allah, demikian pula mentaati nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dipisah antara satu dengan yang lainnya. Sehingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tatkala ada salah seorang yang mempertanyakan tentang adanya larangan seorang wanita untuk kemudian menyambung rambutnya, mentato, demikian pula mencukur, mengerik alisnya. Apakah ada larangannya dalam Al-Quran? Kemudian Ibnu Mas'ud menyebutkan, ada larangannya di dalam Al-Quranul Karim. Penyebutan tentang larangan seorang wanita melakukan perbuatan tersebut. Maka wanita ini mengatakan, sesungguhnya saya telah membolak-balik Al-Quran, namun ternyata saya tidak menjumpainya. Ibnu Mas'ud mengatakan kepadanya, "Lau qara'ti la wajadtihi." Kalau semisal engkau sesama membaca Al-Qur'an, maka pastilah engkau akan menjumpainya. Kemudian beliau menyebutkan ayat wa ma atakumur rasul dalam surat Al-Hasyr, fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kemudian setelahnya beliau menyebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal larangan seorang wanita menyanggul rambutnya, mentato, demikian pula mengerik apa namanya alisnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Sehingga seperti yang disebutkan oleh As-Sulami dan ini yang dinukil oleh Syekh Al-Imam Abu Barakat Al-Ghazali rahimahullah, bahwasanya pada setiap as-suhbah memiliki adab wa mawajib wa lawazim. Antara dari kelaziman seseorang ia berteman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melakukan perkara-perkara yang disebutkan. Dan inilah yang dipraktikkan oleh mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang mencintai Rasul, bahkan melebihi kecintaan mereka kepada keluarganya, bahkan kepada dirinya. Pernah satu ketika diriwayatkan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, la anta ahabbu ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah seorang yang paling saya cintai, bahkan melebihi kecintaanku kepada siapapun kecuali pada diriku sendiri. Maka Rasul alaihi salatu wasallam menegurnya dan menyatakan, la hatta ahabbu ilaika min nafsik, atau hatta min nafsik. Tidak demikian hingga engkau mencintaiku melebihi dirimu sendiri. Maka Umar kembali melarat ucapannya dan menyebutkan apa yang seperti disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian Rasul menyatakan, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar. Artinya ini yang selayaknya dilakukan oleh seorang muslim. Dan kalau misalnya kita menyebutkan konsekuensi, demikian pula penjabaran seseorang mengikuti sunnah Nabi, meninggalkan dirinya untuk menyelisihi apa yang diperintahkan, disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang kecil atau yang besar. Kalau misal kita lihat contoh per contohnya, kasus per kasusnya, demikian pula dalam praktek amalan kesehariannya, ini ternyata mencakup semua apa saja yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait beribadah. Seorang diperintahkan untuk mencontoh ibadahnya Rasul. Terkait dalam bab zuhud, seorang diperintahkan untuk mencontoh zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkait dalam bab keberanian untuk berjihad juga sama, dalam bab dakwah juga demikian, dalam bab seperti apa Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada mad'unya juga demikian. Demikian pula dalam bab ketakwaan, khasyah, rasa takut, demikian pula dalam bab akhlak, itu seluruhnya ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang yang terdepan di dalam semua amalan-amalan kebaikan apapun bentuknya. Karena Aisyah ta ummul mukminin radhiyallahu taala anha tatkala ditanya oleh salah seorang tabi'in tentang seperti apa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga Allah azza wa jalla memujinya dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau ya Rasul berada di atas akhlak yang besar, yang agung, yang mulia. Aisyah mengatakan kepadanya, alasta taqra'ul Qur'an, apakah engkau ini tidak membaca Al-Qur'an? Kana khuluquhul Qur'an, akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Artinya semua apa saja yang ada dalam Al-Qur'an yang berisikan perintah dari sisi Allah azza wa jalla agar Rasul menjalankannya, maka dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Semua apa yang ada dalam Al-Qur'an yang berisikan larangan dari sisi Allah azza wa jalla untuk melakukannya, itu dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan semua amalan-amalan yang afdal, yang mulia, yang dihasung oleh Allah azza wa jalla agar seorang menjalankannya, dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. sehingga kepribadian yang sempurna. Demikian pula praktek pengibadahan, pengabdian yang sempurna sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran agar seorang muslim menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai teladannya, sebagai contohnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh pada diri kalian dan sungguh untuk kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terdapat uswatun hasanah. Artinya suri teladan yang baik. Dalam bab tutur kata juga demikian. Semuanya diajarkan oleh Nabi SAW. Dalam perkara yang ringan, apalagi yang besar, semuanya telah gamblang diterangkan secara jelas oleh Nabi SAW. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, laqad taraktukum 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha sawa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya telah meninggalkan kalian alal mahajjatil bayda, di atas satu jalan yang demikian putih terang. Lailuha kanahariha sawa, yang malamnya seperti siangnya. Menunjukkan tidak ada bedanya antara malam dengan siang. Menunjukkan tidak ada satupun dari jalan yang ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adanya kegelapan, adanya kesamaran, sehingga seorang tidak jelas melihat, tidak jelas untuk mengambil dan meraba sesuatu. Menunjukkan bahwasanya semua yang ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah sesuatu yang jelas, yang terang, yang gamblang. Tidak ada kesamarannya. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan dalam kalimat yang setelahnya, la yazighu anha ba'di illa halik. Tidak ada satupun seorang yang ia menyimpang atau apa namanya menyelisihi apa yang menjadi ajaran Nabi SAW tersebut. Tidak ada seorang yang ia berseberangan dengan jalan yang putih, yang terang, yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, melainkan dia akan binasa wal iyadz billah. Melainkan dia akan binasa. Disebutkan di dalam salah satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihil akhirin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat dengan Al-Quran ini satu kaum dan merendahkan dengan Al-Quran kaum yang lainnya. Artinya apa? Seseorang yang ia mempraktikkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang menyelisih Al-Quran, termasuk pula di dalam penyelisihan Al-Quran adalah menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam Al-Quran terdapat perintah agar seorang muslim itu mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat-ayat yang demikian banyak. Qul athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa may yuti'i Allah war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada wa hasuna ulaika rafiqa. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ Ayat-ayat yang berisikan perintah hasungan agar seorang muslim mentaati dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seorang yang mentaati Allah, mentaati Rasul, maka dia akan mulia. Seorang yang menyelisih Allah, menyelisih Rasul, maka dia akan rendah. Dia akan rendah wal iyadz billah. وَجُعِلَتْ أَذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. Dalam riwayat yang lainnya Nabi SAW menyebutkan, sesungguhnya dijadikannya kerendahan, kehinaan bagi siapa saja yang menyelisih perintahku, kata Nabi SAW. Sehingga lihat bagaimana keadaan mereka para ahli al-ahwa'i wal-bida'. Mereka adalah seorang yang rendah, yang hina. Bahkan sebagian di antara salaf menyebutkan perbedaan antara seorang yang meninggal di atas sunnah, meninggal di atas bid'ah akan terlihat. Orang yang meninggal di atas sunnah, maka banyak yang mendatanginya dari kalangan mereka ahli sunnah. Orang yang meninggal di atas kebid'ahan, maka orang-orang yang berada di atas sunnah akan meninggalkannya. Akan meninggalkannya. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sebagian salaf menyebutkan, man zawwaja karimatahu bimubtadi'in faqad qata'a rahimaha. Wa man tabi'a janazata mubtadi'in lam tazal atau lam yazal fi syukhtillahi hatta yarji'. Sebagian salaf menyebutkan, barang siapa yang menikahkan putrinya dengan seorang mubtadi', maka pada hakikatnya dia telah memutus hubungan dengannya. Memutus hubungan kerabat dengannya. Putrinya akan binasa. Putrinya akan menyimpang. Akhirnya putrinya meninggalkan ayahnya karena ayahnya berada di atas sunnah. Bahkan membenci ayahnya sebagaimana suaminya membenci ayahnya tersebut karena dia berada di atas sunnah. Wa man tabi'a janazata mubtadi'in, barang siapa yang menikah, barang siapa yang mengikuti jenazahnya seorang mubtadi', maka lam yazal fi syukhtillah hatta yarji', ia senantiasa berada pada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala hingga ia binasa wal iyad billah. Sehingga ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang sempurna. Apa saja yang dibutuhkan oleh manusia semuanya diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada salah seorang yang berkeinginan untuk menghinakan dan merendahkan Islam, mendatangi salah seorang imam di antara imamatul Islam. Kemudian seakan-akan merendahkannya, mengatakan kepadanya tentang bagaimana cara membuat adonan kue yang disebutkan di dalam Al-Qur'an tata caranya. Maka sang alim ini pun memanggil seorang khabbaz, seorang ahli buat kue. Kemudian disuruh untuk kemudian menceritakan tentang cara membuat adonan tersebut. Kemudian sang alim ini berhujjah dengan firman Allah Azza wa Jalla, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir bila mana kalian tidak mengetahuinya. Artinya seorang yang jahil, dalam ayat ini diperintahkan untuk bertanya kepada seorang yang alim. Kisah ini mirip dengan kisah datangnya sebagian di antara al-Yahud. Mereka mendatangi Salman Al-Farisi. Sehingga saya radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian menyatakan kepadanya, a'allamakum nabiyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah. Apakah nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu hingga ke permasalahan khira'ah? Buang hajat. Niatnya ingin merendahkan, niatnya ingin menghinakan agama Islam. Kemudian dia kaget, ternyata dijawab dengan jawaban yang demikian detail. Naam, benar. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, tatkala kita buang hajat, untuk tidak menghadap kiblat, untuk tidak beristinja dengan menggunakan kotoran yang telah mengering, demikian pula dengan menggunakan tulang. Ini semuanya ternyata telah diterangkan dengan gamblang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tentulah seorang yang menginginkan keselamatan, karena pintu dari keselamatan adalah dengan mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adalah wajib baginya untuk mengikuti Al-Quran dan mengikuti hadis-hadis sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam segala apa saja yang seorang merasa dia berada di atas kesalahan. Apakah seorang yang salah dalam pembahasan akhlaknya, hendaklah dia membenahinya dengan mengoreksinya, mencocokkannya dengan akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dalam perkara akidahnya juga demikian, seorang diperintahkan untuk mengoreksi akidahnya sehingga mencocokkannya dengan akidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkara manhaj juga demikian, seorang diperintahkan untuk mencocokkan manhajnya dengan manhajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Sehingga kapan seorang berpegang dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, dia akan selamat. Taraktukum syai'aini lan tadhillu ba'di abadan. Sesungguhnya saya telah meninggalkan kepada kalian dua hal yang kalian apabila berpegang dengan keduanya tidak akan tersesat setelah meninggalku untuk selama-lamanya. Jaminan dari sisi Rasul bahwasanya seorang yang menjaga, mengamalkan dua peninggalan Rasul, dia akan berada di atas keselamatan dunianya dan akhiratnya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan kitab Allah wa sunnati, kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tayyib, wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.